Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ke-9 dari Minhaj al-Firqati an-Najiyah, yaitu seputar permasalahan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwa sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah pada poin yang ke-9 ini, bahwa al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil mungkar. Al-firqatun najiyah itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Fahiyya tungkiru at-turuqal mubtada'ah, dia mengingkari jalan-jalan bid'ah. Wal ahzab al-haddamah, dan ahzab, kelompok-kelompok, partai-partai yang menghancurkan agama ini. Allati farraqatil ummah, yang memecah belah umat. Wabata'adat fid din, termasuk bid'ah dalam agama. Wabata'adat an sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, dan jauh dari sunnah Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Ikhwani barakallahu fikum, sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya tentang bahwa meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ada beberapa bahaya yang bisa muncul darinya. Kita sebutkan beberapa di antaranya, bahwa ketika kaum muslimin kurang memiliki perhatian terhadap permasalahan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terlebih lagi jika itu muncul dari waliul amr, dari pemerintah, penguasa, dan para ulama, maka berbagai macam perbuatan keji dan mungkar akan tersebar di tengah-tengah umat. Bahkan bisa jadi, ketika perbuatan kemungkaran itu semakin menyebar dan merajalela, pada akhirnya seseorang akan sulit membedakan, bahkan sulit untuk mengingkari. Naam. Perbuatan mungkar sebagai kemungkaran. Berat untuk mengingatkan orang kepada kebaikan. Nah, maka dalam kondisi demikian, Ketika seseorang melalaikan dan meninggalkan sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan melahirkan beberapa perkara yang sangat membahayakan. Di antaranya yang pertama adalah, akan terjauhkan kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jalla subhanahu wa ta'ala telah menjauhkan ahlul kitab, al-yahud wa nasara, dari rahmatnya. Oleh karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Naam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Ma'idah, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud alaihi salam dan Isa ibni Maryam alaihi salam. Yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, bima asau, oleh karena kemaksiatan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka orang-orang yang melampaui batas. Kanu, mereka itu adalah orang-orang, la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, yang tidak saling melarang dan mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan, yang terjadi di tengah-tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun, betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Ikhwani barakallahu fikum. Disebutkan faedah oleh para ulama bahwa kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang ahlul kitab, bahwa Allah jalla subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari rahmatnya dan melaknat mereka oleh karena kemaksiatan yang terjadi, kemungkaran yang tersebar di tengah-tengah mereka, lantas mereka tidak mencegahnya dan tidak melarangnya. Maka disebutkan faedah oleh para ulama bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Naam. Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan laknat kepada mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya, itu bukan sekedar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tatkala mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Demikian pula umat ini tatkala terjadi berbagai macam kemungkaran di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak berupaya saling melarang, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala pun bisa jadi na'am melaknat dan menimpakan azab kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan melahirkan kebinasaan di dunia. Kebinasaan di dunia. Disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah, "Matsalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha." فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ وَمَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga batasan-batasan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ketaatannya kepada Allah. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan haram. Senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka, permisalan orang-orang yang seperti ini, dengan orang-orang yang senantiasa melanggar batasan-batasan Allah, itu seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas sebuah kapal. Tentang tempat yang harus mereka tempati dari kapal yang bertingkat. Nah, kapal pelni apa kapal feri misalnya. Jalur Gilimanuk menuju Ketapang Banyuwangi. Nah, sehingga karena harus mengundi, masing-masing kepengen dapat yang enak. Kalau di bawah, tempatnya kotor. Kalau di atas, full AC, bersih luar biasa. Snack lengkap semuanya. Dan posisi air juga di atas sana, ada musholla. Misal. Sehingga ketika harus mengundi, akhirnya sebagian kena di atas, sebagian kena di bawah. Sesuai dengan undian yang keluar. Maka, kemudian orang-orang yang kena bagian di bawah. فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْ مِنَ الْمَاءِ. Kalau mereka ingin mendapatkan air, مَرُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ. Mereka harus naik ke atas. Harus naik ke atas. Atau mungkin bisa jadi gambaran yang paling tepat adalah kapal pelni. Bagian bawah itu biasanya di dalam air ya. Dek paling bawah sampai dek 7. Anda ingat dulu ketika berangkat ke Ambon. Naik kapal Rinjani itu berada di dek 7. Musholla di sana, tempat air pun ngumpul di sana. Orang yang kena di dek bawah itu di dalam air posisinya. Nah. Maka orang-orang yang berada di bagian bawah, kalau hendak mengambil air, mereka harus melewati yang berada di bagian atas. Namanya kapal kalau sudah full itu, kapal Rinjani juga dulu demikian. Itu namanya lorong-lorongnya full manusia. Nah, ini kalau mau ngambil air harus melewati orang-orang ini, ngelangkai. Kelihatannya kurang sopan. Akhirnya muncul ide dalam benak pikiran mereka. Naam, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau sekiranya kita lobangi di bagian dek yang kita tempati ini, walam nu'dhi man fawqana, sehingga kita tidak mengganggu orang yang di atas. Naam, sudah dilangkai, kalau mau bawa air ke bawah juga bisa nyiprat-nyiprat, jatuh-jatuh kan enggak sopan, enggak enak. Sungkan kita. Ayo kita lobangi saja. Pakai apa? Itu ada linggis. Atau saya juga punya peralatan, alat kelas kebutuhan. Kebetulan mau saya bawa ke kampung, tapi tidak apa-apa. Coba dulu di sini. Dilas, dibolongin. Untuk mendapatkan air dari air laut. Nah, ini permisalan orang yang melakukan perbuatan dosa di tengah masyarakat. Maka orang-orang yang ada di sekitar ini tadi, fa'in yatrukuhum wa ma'aradu. Kalau mereka biarkan beberapa gelintir orang ini, yang hendak melobangi kapal ini agar mendapatkan air dari air laut, ya, bukan air yang ditampung di gen wala di drum sebagai persiapan di kapal, tidak. Naim, fa in yatrukuhum wa ma aradu, kalau mereka biarkan bersama dengan keinginan yang muncul dalam benak pikiran mereka, naam halaku jami'an, mereka akan binasa seluruhnya. Tenggelam. Dan tidak mungkin yang tenggelam cuma dek bagian bawah saja. Seluruhnya yang berada di atas kapal tersebut. Wa in akhadu ala aidihim, tapi kalau mereka mengambil tangannya, mencegahnya, najau, mereka akan selamat orang-orang ini tadi, wa najau jami'a, dan mereka pun semuanya akan selamat. Maka demikianlah permisalnya di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya hadis yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya seorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah masyarakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab secara merata. Sebagaimana pula ditunjukkan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tidak akan diterima doanya. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', kata Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, hendaknya benar-benar kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perbuatan munkar. Aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaykum 'iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajib lakum. Atau jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan, menurunkan kepada kalian azab dari sisinya. Lalu kemudian kalian ingin berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada kalian, fala yastajib lakum, maka Allah tidak mengabulkan bagi kalian. Oleh sebab karena meninggalkan sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian ikhwani barakallahu fikum, sifat dari firqatun najiyah, bahwa mereka adalah orang-orang yang na'am ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna aw tanha 'anil munkar. Kemudian lanjutan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, fahiya tunkiru turuqal mubtada'ah, maka dia al firqatun najiyah ini mengingkari jalan-jalan bid'ah. Bukan orang yang membiarkan berbagai macam kebid'ahan muncul dan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Naam. Dan ini termasuk di antara ajaran salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Sirah mereka telah menjadi catatan sejarah yang sangat berharga untuk kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran. Sebagaimana telah Anda sebutkan contohnya di dalam khutbatul Jum'ah kemarin. Naam, Anda lihat wajah-wajah sebagian tidak hadir di sana, maka tidak ada dosa untuk Anda mengulanginya. Adalah yang muncul dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ketika awal munculnya bid'ah zikir berjamaah. Naam. Yang beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khaira." Aku telah melihat tadi di masjid, aku melihat sebuah perkara yang aku mengingkarinya. Beliau mengingkari dengan hatinya. Adanya pengingkaran itu muncul dari beliau radhiyallahu an, oleh karena perbuatan yang mereka, yang beliau saksikan, yang akan disebutkan nanti, adalah sebuah perbuatan amalan yang belum pernah ada di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah belum pernah mengajarkan kepada mereka perbuatan dan amalan-amalan seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, famahu, apa itu? Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah. Aku melihat kaum di masjid. Mereka berkelompok-kelompok duduk sambil menunggu datangnya waktu salat. Wa fi kulli halaqatin rajulun wa fi aydihim hasa pada setiap halaqah kelompok-kelompok yang ada di masjid ini ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin pengkomando mereka, tukang komando. Yang masing-masing di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fayaqul, maka berkatalah sang komandan tadi pada setiap halaqah ini tadi, pimpinannya, ketuanya, kabbiru mi'ah, bertakbir kalian 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah, mereka pun bertakbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang lebih canggih. Naam, dengan pakai tasbih yang belum pernah pula ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tasbih. Naam, Rasulullah kalau berzikir dengan menggunakan jari jemari beliau, tidak pernah menggunakan tasbih. Wa hadhihi min al-bid'ah. Naam. Fayaqul, maka dia pun menyatakan, halilu mi'ah, bertahlil kalian 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah, maka mereka bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus. Fayaqul, sabbihu mi'ah, bertasbih kalian 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, mereka pun bertasbih 100 kali. Naam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, famada qulta lahum, lantas apa yang kamu sampaikan kepada mereka, apa yang kamu ucapkan kepada mereka wahai Abu Musa al-Ash'ari? Kata beliau radhiyallahu an, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik, aku tidak mengucapkan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Kata beliau radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yudayya min hasanatihim syai'. Tidakkah kamu perintahkan mereka menghitung dengan kerikil-kerikil yang ada di tangan mereka kesalahan-kesalahan mereka, lalu kamu jamin bagi mereka bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka sedikit pun? Summa madha wa madaina ma'ahu. Lalu beliau pun pergi beranjak dan kami pun mengikuti beliau, Abdullah bin Mas'ud, hatta ata halaqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang ada di masjid tersebut. Fawaqafa alaihim, dan berdiri di hadapan mereka sembari menyatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa ini perbuatan yang aku saksikan yang kalian kerjakan ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini kerikil-kerikil yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Maka beliau menyatakan, fa'uddu sayyi'atikum wa ana dhaminun alla yudayya min hasanatika syai'. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum, haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, wahadihi tiabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tuksar. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepatnya kebinasaan menimpa kalian. Kalian lihat, para sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak hidup di tengah-tengah kalian. Dan pakaian Rasulullah juga belum lusuh. Dan bejana beliau belum juga pecah. Belum lama Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal dunia. A innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Apakah kalian merasa berada di sebuah ajaran yang lebih mendapatkan petunjuk daripada ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Au muftatihu bab dalalah, atau kalian justru sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan? Maka mereka menyatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tidak ada niatan kami melakukan perbuatan ini kecuali mengharapkan kebaikan dari Allah. Namun seorang yang berilmu, dan Abdullah bin Mas'ud termasuk seorang alim di kalangan sahabat, alim kabir, tahu dan telah mereka wariskan kepada kita ilmunya, bahwa amalan harus terpenuhi padanya dua persyaratannya, yaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai contoh bimbingan dan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, betapapun besarnya keikhlasan yang ada dalam hati mereka mengharapkan kebaikan, tapi ketika perkara ini sebagaimana kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa itu belum pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam menurut kandungan makna ucapan beliau, karena beliau mengingkarinya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian menyatakan, wakam min muridin lil khairi lan yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Waimullahi, atau sebelum itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana faqal, Rasulullah menyampaikan hadis kepada kami dan menyatakan, inna qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran yang mereka baca tidak melampaui tenggorokan mereka, masuk ke dalam kalbu mereka. Mereka keluar melesat dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Waimullahi, demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum, aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan mereka yang diisyaratkan Rasulullah pada hadis ini adalah dari kalian. Summa tawalla anhum, kemudian beliau berpaling dari mereka. Maka kata Amr bin Salamah rahimahullah, salah seorang rawi dari asar ini, fara'aina aktsara ulaikal hilaq yuta'inuna yauman nahrawani ma'al khawarij, maka kami pun menyaksikan bahwa mayoritas yang ada di halaqah majlis-majlis zikir itu tadi, mereka lah yang berperang melawan kami bersama dengan orang-orang khawarij pada perang Nahrawan. Juga sebagaimana telah kita sebutkan faedahnya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-bid'atu tajurru ila bid'atin ukhra, sebuah kebid'ahan itu akan menyeret, akan mengantarkan kepada bid'ah yang lainnya. Dan kebid'ahan itu awal munculnya kecil, lalu kemudian akan menjadi besar. Lihat, dari awal mula zikir berjamaah, yang belum pernah dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, yang kemudian sekarang Arifin Ilham menjadi promotor di negeri ini untuk memasyarakatkannya kepada umat Islam dari perbuatan bid'ah yang pernah diadakan oleh orang-orang tersebut di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka bid'ah yang awalnya muncul kelihatannya kecil, hanya sekedar zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil-kerikil di tangan-tangan mereka, ada seorang pemimpin yang mengomando mereka, ternyata menjerembabkan mereka kepada bid'ah yang lebih besar, yaitu bid'atul khawarij. Yang kebid'ahan khawarij ini, tidak sedikit dari kalangan para ulama, dari ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, ulama dahulu dan ulama di zaman kita ini, termasuk pada masa kita, Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, yang berpendapat bahwa bid'ahnya khawarij itu termasuk bid'ah mukaffirah, yang menjatuhkan mereka ke dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana beberapa atau lebih dari satu bulan yang lalu, ana mendengarkan liqa babi maftuh, pertemuan judulnya liqa, pertemuan babi maftuh, pintu terbuka. Yakni para tulab seluruhnya, naam para hadirin, itu bisa mendengarkan kajian Asy-Syeikh Ubaid Al-Jabiri dan mereka mengajukan soal jawab atau pertanyaan kepada Syekh dan langsung dijawab. Dalam penjelasan ini ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah naam menjelaskan, menceritakan tentang khawarij dan menukilkan aqwalul ulama tentang mereka, bahwa banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat tentang bahwa khawarij itu bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan dari Islam. Di antara dalilnya kata beliau, menukilkan hadis yang telah kita sebutkan. Rasulullah menyatakan bahwa mereka ini yamruquna minal Islam muruqas sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Bahkan disebutkan pula dalam jalurnya atau periwayatan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Syariah, thumma la ya'uduna ilaih, kemudian tidak balik lagi. Ya, namanya anak panah. Orang memanah ketika dilepaskan tas, tidak akan mungkin balik lagi. Iya enggak? Afwan, yang ada anak panah bisa balik lagi, itu dalam kartun Tom and Jerry. Afwan, pernah tahu? Artinya apa? Mustahil. Nah, maka demikianlah bid'ah yang ada pada mereka. Mereka keluar dari Islam dan tidak balik lagi. Juga dalil yang lainnya digunakan para ulama, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mensifati orang-orang khawarij dengan sifat syarru qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa hadhil kalimah, dan kalimat ini la tutlaqu illa alal kuffar, tidak disebutkan secara mutlak kecuali bagi orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini sifat tentang orang kafir. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang mereka, la in adraktuhum la aqtul na'am la qataltuhum qatla adin. Kalau aku menjumpai mereka, aku akan memerangi mereka sebagaimana peperangan terhadap orang atau kaum 'Ad. Namun kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, aku pribadi sampai sekarang, nah, aku melihat ini pendapat yang sangat kuat. Cuma aku belum bisa memutuskan saat ini mana pendapat yang lebih kuat. Aku akan istikharah terlebih dahulu. Kalau sudah aku dapatkan jawabannya dari Allah, Allah berikan bimbingan kepada beliau, akan aku umumkan kepada kalian. Subhanallah. Para ulama, mereka berfatwa dalam keadaan sangat berhati-hati dengan fatwanya. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga disinilah pentingnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Naam, manhajus salafus saleh, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengingkari jalan-jalan bid'ah, sehingga ketika kita mengingatkan kepada kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, mentahzir dan memperingatkan mereka, itu bentuk kasih sayang kepada mereka. Nah, mereka itu gampang sekali membid'ahkan. Gampang sekali mengkafirkan. Gampang sekali mensesatkan-sesatkan orang. Siapa sih? Yaitu Wahabi. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Ketika mereka diingatkan, ish dalil, mana dalil Anda yang menyatakan bahwasanya pada bulan Rabiul Awal ini na'am sangat dianjurkan untuk melakukan perayaan maulid Nabi? Ya ini kan, ya sudah begini, sudah yang kita terima dari orang tua kita. Lah ini juga adalah alasannya ahlul kitab, alasannya kaum musyrikin dahulu taklid kepada bapak-bapak mereka. Ketika dimintai dalil, mereka tidak bisa, tidak sanggup untuk menyampaikannya. Dan yang miskin adalah ada anggapan pada mereka bahwa ketika mereka merayakan maulid Nabi, maka Rasulullah datang di tengah-tengah mereka. Lah kalau 1000 masjid yang menunaikan maulid Nabi, Rasulullah itu bingung mau di mana. Untuk milih telur yang di apa namanya? Naam. Itulah apa? Naam. Yang ditusuk pakai bambu. Naam. Ada sebagian orang menyatakan ketika membantah mereka dengan dalil akli, kalian ini kesian. Giliran merayakan maulid Nabi pakai telur. Tapi kalau perayaan anaknya pakai kue tar yang mahal. Sama-sama bid'ah tapi ya. Nah, katanya cinta sama Nabi. Nabi itu orang yang paling kita cintai ketika perayaan pakai telur. Nah, tapi kalau buat anaknya kue tar. Kenapa tidak pakai kue tar juga? Bukan berarti membolehkan loh ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kasih sayang bagi kaum muslimin. Ya. Kasih sayang kepada mereka bisa menjatuhkan ke dalam dosa yang lebih besar daripada itu. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka demikian ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah diam. Karena kecemburuan terhadap agama ini dan sebagai bentuk sikap rahmah dan kasih sayang bagi kaum muslimin. Naam, karena memang inilah jejak salafunas salih. Tungkirut turuqal mubtada'ah. Naam, wal ahzabal haddamah. Dan mereka juga mengingkari ahzab partai-partai. Golongan-golongan yang dengan kepartaian yang ada pada mereka dan golongan-golongan yang ada di tengah-tengah mereka, mereka membangun sikap al-wala' wal-bara'nya. Loyalitas dia dibangun di atas partainya. Loyalitas dia dibangun di atas kelompok dan jamaahnya masing-masing. Nah, yang penting pokoknya. Sudah ada ketetapan dari Naam organisasi kami, ADART-nya demikian menetapkan, yang lain tidak urusan. Ya akhi, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan demikian? Allah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian. Ya, tapi menurut keputusan organisasi kami, ya harus dijalankan demikian. Ya subhanallah. Naam. Mereka membangun wala' dan bara'nya di atas jamaah dan kelompoknya. Ada dulu sebagian cerita, sebagian asatidah hafizahumullah ta'ala, ada satu kelompok tertentu yang sangat mengagungkan yang namanya ilmu hisab. Ya, ilmu hisab, hisabul falaki. Ya ustaz, luar biasa, kami senang sekali dengan kajian antum. Dibangun terus dalil minal Qur'ani was sunnah. Sangat ilmiah. Tolong ustaz, di bulan Ramadan ini bimbing kami dalam tata cara berpuasa. Naam, dan berada dalam lingkup bulan Ramadan ini mulai awal sampai akhir dibahas dengan tuntas. Dibangun dengan dalil minal Qur'ani was sunnah. Tayyib. Sudah berjalan dari awal, enak, ya, menyenangkan, sama-sama saling memuliakan, menghormati. Nah, sampai gilirannya ketika pembahasan keharusan menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal dan menyatakan bahwa menentukan awal Ramadan dengan hisabul falaki itu termasuk perbuatan bid'ah. Namun karena organisasi ini sangat membangga-banggakan yang namanya hisabul falaki, akhirnya ya ustaz, naam, kalau demikian pendapatnya, maka sekarang silakan ustaz pulang naik onta. Tadinya dijemput pakai mobil, habis itu gak diurus, suruh pulang sendiri, diantar sama ikhwan naik motor dalam keadaan hujan-hujan. La haula wala quwata illa billah. Membangun al-wala wal bara'nya di atas jamaah. Nah, padahal yang demikian ini, al-ahzab adalah perkara yang sangat tercela. Termasuk dari ciri dan sifatnya kaum musyrikin yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagi umat Islam, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Jangan kalian menjadi bagian dari orang musyrik. Bagaimana ciri orang-orang musyrik itu? من الذين فرقوا دينهم, termasuk orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. وكانوا شيعا, dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. masing-masing kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada masing-masing mereka. Lihat sudah ketika kampanye. Ya. Yang namanya kampanye, orang mesti akan menonjolkan dirinya. Pilihlah kami. Karena kami termasuk orang yang tidak pernah menunaikan amanat nasional. Yang tidak mungkin orang pilih. Mestinya akan membanggakan diri. Pilihlah kami. Coblos nomor 87. Meskipun belum pernah ada ya. Takut kena yang lainnya kalau dibilang nomor 8. Wala nomor berapa misalnya. Nomor 9 atau 12. Nah. Pilihlah kami. Karena kami adalah orang yang tidak pernah menegakkan keadilan. Dan tidak bakal dipilih ya akhi. Kalau tidak menampakkan diri sebagai orang yang terbaik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bahkan untuk semakin menegaskan betapa buruknya jalan-jalan kepartaian dan golongan-golongan yang Allah cela ini tadi. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan nabinya alaihi salatu wassalam. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, engkau bukan bagian dari mereka wahai Muhammad sedikit pun. Hanya saja urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan kabarkan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Nah, dan ini juga sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wabtada'at fid din, termasuk bid'ah dalam agama, wabta'adat an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana digambarkan, dihikayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah pernah menggaris bagi kami satu garis lurus dengan tangan beliau di tanah. Lalu kemudian kata beliau, summa qala hadza sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi aw wa shimalihi. Lalu kemudian Rasulullah menggaris khututan, banyak garis di samping kanan dan di samping kirinya. Di garis lurus ada cabang-cabang yang banyak di kanan dan ada cabang-cabang yang banyak di samping kirinya. Thumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang menyimpang. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang melenceng ini, yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi, kecuali padanya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Summa qala, kemudian Rasulullah menyatakan, membaca, na'am, summa qara'a qawlahu ta'ala, membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Dengan kalimat sirati, itu bentuk mufrad. Mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak. Itu bentuk jamak dari sabilun. Satu jalan jamaknya subul. La tattabi'us subul. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, akan memisahkan kalian, na'am, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Naam. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, sebagaimana pernah kita jelaskan kalau tidak salah ingat, diambil dari asar Abdullah bin Mas'ud ini bahwa menunjukkan jalan kebenaran itu hanya satu. Tidak banyak dan tidak berbilang. Maka jalan-jalan apapun seandainya mereka ingin mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang mana saja, fatturuku alaihim masdudah, jalannya itu buntu. Kalau mereka mau melewati pintu yang mana saja, fal abwabu alaihim mughlaqah, pintunya juga tertutup. Tidak akan bisa menyampaikan mereka kepada naam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan kepada kita. Naam. Tentang betapa jeleknya jalan-jalan yang menyimpang tadi. Berbagai macam ahzab. Kelompok-kelompok yang mereka membangun al-wala' wal-bara'nya di atas kelompok ini tadi. Naam, mereka tidak mau terima dan tidak mau peduli. Ketika ternyata itu bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai kepada tingkat mereka diingatkan. Mereka ternyata masih tetap fanatik buta dengan keputusan organisasi dan partai yang ada pada mereka. Kalau demikian keadaannya menunjukkan itu batil. Sehingga jangan kemudian ada orang yang menyatakan bahasa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku ini adalah rahmat. Wa hadha hadithun da'if. Nah. Abdullah bin Mas'ud sendiri pernah menyatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ittifaqu rahmah. Persatuan itu rahmat, wal furqatu azab, dan yang namanya perpecahan adalah azab. Anda merasa lebih tahu. Anda merasa lebih berilmu daripada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian muncul ide dari Anda sendiri menyatakan bahwasanya dengan teori logika Anda bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku adalah rahmah, padahal sahabiyun jalil yang mulia menyatakan wal furqatu azab. Perpecahan itu adalah azab. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum fa hadhihi min al musibah. Ini termasuk di antara musibah yang besar. Naam, yang semestinya tidak boleh bagi siapapun untuk ta'assub dan fanatik kecuali terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan ini kita selesai dari poin pembahasan yang ke-9. Sudah masuk isyaknya. Ya, pas. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan karena waktu isyak sudah masuk. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada poin yang ke-10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.